Guys, weekend siang besok sepedaan ke kota tua yuk. Sepedaan siang. Panas, keringetan, banyak kuman. Panas, keringetan, kotor, banyak kuman. Guys, calm down. Kan sekarang ada Nuvo Active Body Wash baru. Sabun kesehatan khusus buat kita yang aktif dan sering di outdoor. Iya, tapi gue males kotor-kotoran di luar. Nah, Nuvo Active Body Wash punya kandungan TCC yang efektif mengurangi kuman dan bakteri. Kalau yang varian Active Clean, ada tambahan charcoal dengan kekuatan deep cleansing yang bersihin kotoran sampai ke pori-pori. Ini juga sabun dengan kandungan charcoal pertama di Indonesia loh. Terus buat gue yang males panas-panasan gimana? Lo cocoknya pakai varian Active Cool. Formula mininya bikin kulit langsung cool, segar, dan dinginnya tahan lama. So guys, jadi dong weekend ini kita sepedahan. Let's go! Nuvo Active Body Wash. Stay clean, stay active.